Mitra bisnis, beberapa tokoh nasional masih berkeyakinan berbagai kekacauan serta kekalutan sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia pasca terjadinya reformasi dan amandemen konstitusi kita hingga 4 kali masih bisa diperbaiki secara jangka menengah panjang melalui penyempurnaan pada sistem serta pola pendidikan nasional mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Seperti apa pandangan Kwi Kian di atas wacana untuk mengatasi persoalan bangsa ini? Inilah perbincangan Pas FM bersama Kwi Kiandi. Baik Pak Kwi, apakah Bapak yakin dan percaya berbagai kekacauan dalam sistem politik dan ketatanegaraan kita masih bisa diperbaiki dengan perbaikan di dunia pendidikan? Enggak, saya enggak percaya itu. Enggak ke jalan jangka panjang mulai asal pendidikan yang kan harus dimulai dari pendidik. Jumlah pendidik yang masih jujur berapa? Jumlah murid SD, SMP semua yang masih bisa dipengaruhi berapa? Yang tidak dirusak lagi berapa ketika dia pulang di rumah tangganya? Jadi nggak bisa lah cara begitu-begitu, nggak bisa jangka diktator, tembeleng, tembak, diktator yang baik. Ya memang susah, susah, tapi pernah ada contohnya dalam sejarah Kemal Ataturk, segala kan diktator baik. Menurut saya yang bisa ya, yang masih bisa kalau kita tidak mengharap-harap jatuhnya orang kuat yang diterjunkan oleh Tuhan, model Bung Karno gitu. Kalau tidak mengharap-harap itu yang well planned ya tentara dalam kondisi rusak total gini untuk memaksakan kan perlu senjata. Nah, bagaimana jika ada pemimpin sipil yang tegas? Apakah tidak bisa Pak Kwi? Iya, tetapi kalau nggak didukung tentaranya kan nggak bisa berbuat banyak. Jadi, idealnya publik memilih kandidat pemimpin negara dari tentara seperti mereka-mereka yang tampil dalam pemilu kemarin ya, Pak? Tapi kan kita sudah saksikan sendiri, mereka kan sudah ikut-ikutan demokrasi katanya gitu kan. Nah, pemimpin tentara yang tidak ikut-ikutan demokrasi, yang nggak percaya, nggak kedengaran, nggak tahu sembunyi di mana itu semua. Dia merasa buat apa kalau tidak ada dukungan tentaranya sudah berhasil dikembalikan ke barat total, disiplin mati. Tidak boleh berpikir, harus menjalankan perintah dari yang sedang berkuasa, yang sedang jadi komandannya gitu kan. Demikian Kwi Kiandi, Benny Ramadi, Pas FM.